Masih di Kafis Break, Bang Kafi Kurnia sore ini, biang penasaran kita mau bicara soal sukses itu harus serius. Sudah dimulai tadi gitu ya. Nah serius di sini ternyata bukan masalah penampakan ya, bukan masalah penampilan begitu ya Bang? Bukan. Jadi komitmen itu tadi yang utama, itu yang pertama. Iya. Okay. Yang kedua harus berani berkorban. Kadang-kadang ada orang sukses kan kayak beli sesuatu gitu loh. Nah ini yang orang kagak mengerti gitu loh. Yeah. Ya lu mau sukses, ya lu harus bayar dong. Bayarnya sama apa? Ya tergantung. Lu harus berkorban. Bayar pakai tenaga, bayar pakai jerih payah, bayar pakai waktu, bayar pakai ketekunan gitu loh. Ya kan? Harus ada. Ini kadang-kadang orang berpikir, ah enggak, gue gak mau. Ongkosnya mahal sukses. Maunya instan aja ya. Bukan. Maunya gratis. Orang tuh lain. Maunya gratisan. Ini yang menjadi masalah. Jadi susah dia pikir lu mau sukses enggak? Mau. Oh, tapi lu mesti bayar dong pakai waktu, pakai ketekunan, pakai usaha, pakai apa segala macam. Enggak mau dia. Dia bilang, enggak ah, kagak mau susah dia. Gitu loh, ini dia. Oke, komitmen, mau berkorban, ya kan? Terus? Jadi, dia harus mau bayar gitu loh. Karena itu untuk di dunia ini nggak ada yang namanya orang, ada pepatah bahasa Inggris kan bilang there is nothing free lunch in this world gitu kan, kagak ada tuh makan gratis. Iya, yeah, kecuali diterakhirin ulang tahun dong. Ya kan, iya kagak ada makan gratis ya kan. Jadi pasti ada, harus ada maunya, harus ada udang di balik batu gitu loh. Jadi anda harus berani bayar gitu dengan keringat, dengan pengorbanan. Nah ini susah, banyak orang tidak mau melakukan itu. Semua jenis bisnis harus begitu, semua jenis usaha atau iya kagak, orang tuh masih berpikir gini. Ini yang mental yang harus kita dobrak nih, adalah mental yang berpikir di dua yang saya sering kali temukan gitu loh ya, terutama di banyak para calon pengusaha atau pengusaha yang baru mulai gitu. Itu dua nih, itu expectationnya nih, banyak orang tuh itu punya harapan rezeki nomplok. Nah bisnis seminggu kayak mendadak, kagak ada itu ceritanya, kagak ada gitu loh. Jadi kagak ada, jadi rezeki nomplok sama untung-untungan kagak ada nih. Sukses itu makanya harus serius, harus diperjuangkan gitu loh. Katangkong gue nih ya. Jangan sampai nasib kita ditentukan oleh kesalahan kita, tapi nasib kita harus ditentukan oleh perjuangan kita. Wow, seram. Wah, itu berarti fatal ya kalau sudah kesalahan yang berbicara ya. Iya. Nah itu, jadi harus ada komitmen. Terus kemudian harus ada tadi, harus mau dibayar, berkorban, harus dibayar, ya. Membayarnya dengan sesuatu. Dan yang ketiga, harus kudu punya semangat. Orang sakit kagak punya semangat hidup, mati. Koit dalam ini. Iya. Makanya orang sakit harus punya semangat untuk hidup, baru dia sembuh. Nah orang mau sukses juga harus begitu, harus punya semangat, harus punya passion gitu loh. Ya, okay. Baru. Ih, kalau kita coba aja main badminton gitu, ogah-ogahan. Mukanya kagak punya semangat, mana bisa menang? Kamu bisa menang. Ya, okay. Tadi kan baca di koran, pergi rame-rame pulang sendiri-sendiri. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Mitra Bisnis. Jadi dari tadi si Anan tuh tim kita tuh diledekin mulu sama tim Thomas. Oke deh, kalau gitu kita break. Nanti untuk yang mau ikutan silakan aja, boleh nimbrung ngakak, nimbrung share dengan Bang Kavi. Kami buka di SMS online, mau telepon juga boleh ya. Untuk telepon di 633-9160, untuk SMS di 0816-924-924. Kami kembali sesaat lagi.